Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, maka ada sedikit keterangan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan hadis yang kemarin kita baca. Nabi mendatangi pasar Bai Qainuqa. Tentang pasar Bai Qainuqa dan sikap Nabi, maka saya akan bacakan satu keterangan di buku Sirah yang berjudul Al-Istifa min Siratil Mustafa. Di sana disampaikan bahwasanya ketika Rasul sampai di Madinah, maka pusat perdagangan atau pedagangan terpusat pada tangan orang-orang Yahudi. Merekalah yang menguasai pasar, terutama pasar Bani Qainuqa, yang dikenal dengan nama mereka. Jadi pasar ini tidak punya nama khusus, namanya nama baninya. Wahuwa asyharu aswaqil Madinah, dan pasar Bai Qainuqa adalah pasar yang paling kondang, yang paling terkenal dari pasar-pasar yang lain di kota Madinah. Hina hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itulah yang paling terkenal, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berkeinginan supaya kaum muslimin tidaklah kalah dalam masalah pasar dan perekonomian. Dan pasar Bani Qainuqa ini tasdahiru binasi litijarah, berkembang dengan banyaknya orang yang jual beli di sana. Walibadil aus wal khajrat nasyatun tijari fiha, dan sebagian aus dan khajrat punya kegiatan perdagangan di pasar ini. Ma'awujuti aswaqin saghiratin khasatin bihim, meskipun orang aus dan khajrat juga punya pasar-pasar kecil yang khusus untuk mereka. Ada satu pasar namanya Pasar Muzahim. Ini adalah pasar kecil milik orang Aus dan Khazraj. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan dominasi orang Yahudi di dalam masalah perdagangan di kota Madinah melalui mereka menguasai pasar Bani Qainuqa. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjadikan pasar yang lain. Ingin membuat pasar yang lain di kota Madinah. Ba'idan an sayyitaratil Yahud, jauh dari dominasi dan hegemoni orang-orang Yahudi. Akhirnya daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quba'an fi maudi'i Baqi' ibn Az-Zubair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memasang tenda besar. Ya, tenda besar di satu tempat namanya Baqi' ibn Az-Zubair. Ya, kemudian di bawah tenda tersebutlah aktivitas pasar. Faqal, Nabi katakan, hada sukukum, inilah pasar kalian. Maka Nabi bikin pasar tandingan ya, di satu tempat namanya Baqi' ibn Az-Zubair. Fa akhadha hada al-amal Yahuda. Maka tentu tindakan Nabi ini membuat marah orang-orang Yahudi. Dan mereka merasakan bahayanya pasar ini, dan pasar ini akan menyaingi mereka. Maka salah satu tokoh Yahudi, Ka'ab ibn al-Asrab, kemudian memasuki tenda tersebut, wa qata'a adnabaha, kemudian memotong tali-tali tendanya. Merespon hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la jaroma, tidak masalah, la angkuluha ila maudhi'in wa aghdiyat min hadha, tidak masalah, akan aku pindah pasarnya ke tempat yang membuat mereka lebih marah lagi. Fanaqalaha ila maudhi'i suqil Madinah. Kemudian Nabi pindah pasar kaum muslimin itu ke satu tempat yang ya, kemudian pada akhirnya terkenal dengan sebutan pasar Madinah. Tumaqal, Nabi katakan, hadha sukukum, ini pasar kalian. Fala yungqas minhu awla yadiku atau la yudayyaku. Siapa yang berdagang di sini tidaklah dipersempit, tidaklah disusahkan. Wala yuqad fihi kharaj, ya, tidak ada pajak, tidak ada retribusi kalau jualan di sini, ya, bahkan tidak ada uang sewa untuk orang yang jualan di pasar ini. Ini pasarnya dari tenda, mungkin tenda besar kayak tenda militer kalau di tempat kita. Kemudian di bawahnya itu diadakan kegiatan pasar. Dan Rasulullah SAW melarang ala ahadin siapapun untuk menyewakan, menyewakan lokal di pasar Madinah yang baru. Ya, ini tentu menyebabkan berkembangnya pasar dan banyak orang datang ke pasar. Dan pilihan Rasulullah SAW untuk pasar yang baru ini adalah sangat tepat. Hai sukanah wal madkhal, karena letaknya di madkhal, letaknya di pintu masuk kota Madinah. Mimma ja'ala suqal muslimin yatalaqa al-wufuda wa tujara hina wusulihim ilal Madinah. Ini menyebabkan pasar kaum muslimin ini mendapatkan pengunjung dan para pedagang ketika mereka tiba, begitu mereka tiba di kota Madinah, sebelum mereka sampai ke pasar Bai Qainuqa. Al-amru alladhi ardhabal yahuda, satu hal yang menyebabkan orang Yahudi tambah marah. Dan pasar ini kemudian punya pengaruh untuk berkembangnya perdagangan dan jual beli di antara kaum muslimin dan yang lain. Dan perdagangan di pasar kaum muslim di Madinah itu semakin bertambah secara bertahap sebagai dampak dari aktivitas kaum muhajirin yang mayoritas mereka dari Quraisy, yang tentu orang-orang Quraisy ini adalah, mereka adalah orang yang jiwanya dan darahnya adalah darah pedagang. Maka adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman di antara yang melakukan kerja aktivitas jual dan beli. Dan adalah Utsman dan Talhah bin Ubaidillah di antara yang jualan kain di pasar Madinah. Itu di antara di antara kemudian keterangan, sedikit keterangan tambahan berkenaan dengan pasar Bai Qainuqa dan pasar kaum muslimin, pasar baru, pasar tandingan yang semula Nabi bangun di Baqi' ibn Az-Zubair. Ya, kemudian dipindahkan ke yang sampai sekarang disebut dengan Sukul Madinah. Kalau tidak salah itu tempat itu masih ada sampai sekarang. Sukul Madinah yang ini posisinya adalah di Madkhal, ya, gerbang masuk, ya, atau dekat dengan gerbang masuk kota Madinah. Nah, kemudian kembali ke fikih tarbiyatul abna. Maka pembahasan selanjutnya qala al-musannifu hafizallahu taala annahyu anil qaza'i, larangan qaza'. Wa huwa dan definisi wali yunabbih, dan satu hal yang patut kita ingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qaza'. Ya, qoza ini dimasukkan di pembahasan tentang masalah anak. Ya, karena qoza di masa silam sering terjadi pada anak-anak. Ya, kalau di masa saya kecil, ya, anak-anak itu rata-rata cukurannya qoza. Satu cukuran yang kalau di masa saya kecil disebut di lingkungan saya disebut cukuran terasi. Nah, ini semuanya digundul semua, ya, semuanya dipelontos kecuali yang depan. Ini dikasih satu kotak, ya, satu kotak rambut. Nah, itu qoza. Dan di masa silam demikian juga keadaannya. Qoza banyak terjadi pada anak-anak. Oleh karena itu pembahasan qoza diletakkan di anak-anak. Maka qoza itu pada dasarnya ya bisa dikatakan identik dengan anak-anak. Wa wa ayyuhallaqa atau ayyuhlaqa ba'du ra'sitifli wa yutraku al-ba'du. Makanya sampai definisinya melekat pada anak-anak. Yaitu digundul habis alias dipelontos alias dikerok sebagian kepala anak, kemudian dibiarkan sebagian yang lain. Catatan kaki diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalurnya Nafi' dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qoza. Kalau arawi an-Nafi, muridnya Nafi, kemudian mengatakan, aku bertanya pada Nafi, apa definisi qoza? Lihat definisi qoza yang disampaikan oleh Nafi, seorang ulama tabi'in, beliau katakan, ayuh laqa ba'du ra'si sobi. Sebagian kepala anak itu digundul dikerok, wayutrok al-ba'du, wayutrok ba'dun. Kemudian dibiarkan sebagian yang lain. Ya, maka definisi dari Nafi mengidentikan qoza dengan anak-anak. Ayuh laku ba'du ra'si ashabi. Ya, itu yang jadi alasan dan jadi sebab kenapa qoza dimasukkan di bab dan pembahasan anak-anak. Karena sebagian orang mendefinisikan, dan ini membabil ghalib karena umumnya mendefinisikan qoza dengan dikaitkan dengan anak-anak. Meskipun bukan berarti karena ini membabil ghalib, karena ini menceritakan umumnya, maka bukan berarti kalau orang dewasa boleh qoza. Sama saja orang dewasa juga tidak boleh qoza. Wakadzalika demikian juga anak-anak perlu dilarang jangan menggunting rambutnya dengan berbagai guntingan yang menyerupai model rambut orang musyrik. Semacam guntingan rambut model Inggris, model Perancis, waghairiha minal qasat dan guntingan-guntingan yang lain. Dan guntingan atau model rambut yang lain yang dengan model rambut tersebut anak tadi serupa dengan orang kafir, orang yang rusak dan orang yang jahat dan rusak. Fabadalan maka sebagai ganti sehingga anda tidak perlu mencari-cari mode orang kafir dalam masalah model rambut untuk anda dan anak anda, carilah bagaimanakah model rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah tentang gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan model rambutnya dan berbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pembahasan tentang hal ini ansifati Rasulillah, bagaimanakah gambaran fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita jumpai di buku-buku yang disebut dengan Syama'il. Dan di antara yang paling kondang adalah Syama'il karya Abu Isa At-Tirmidzi, penulis kitab Sunan Tirmidzi, yang judulnya Syama'il Nabi dan terkenal dengan sebutan Syama'il Muhammadiyah. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada di Rasulullah teladan yang baik bagi siapa saja yang berharap untuk berjumpa Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, dan jika kalian mentaatinya sang Nabi, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian satu masalah, satu poin pembahasan, yaitu membahas tentang manakah yang lebih baik bagi seorang yang janda, dia bertahan sebagai janda untuk melayani anak-anaknya setelah wafatnya suaminya dan tidak menikah, ataukah yang lebih baik baginya adalah menikah lagi ketika ditinggal mati suami. Maka jawaban pertanyaan ini berbeda-beda, mana yang terbaik ini berbeda-beda dari satu perempuan pada perempuan yang lain, dari satu suami ke suami yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jika janda mati ini, janda mati artinya janda yang jadi janda karena ditinggal mati. Faidha kanatil mar'atu, jika perempuan atau janda mati yang ditinggal mati ini adalah masih belia, yang masih mengalir padanya syahwat biologisnya, dan dia mengkhawatirkan pada dirinya fitnah yaitu zina, maka dia perlu pada laki-laki yang yu'ifuha, yang bisa menjaga kehormatannya, artinya memuaskan kebutuhan biologisnya, maka boleh baginya pada saat itu untuk menikah dengan suami yang lain, yu'ifuha, yang bisa menjaga kehormatannya, di samping kemudian mengurusi kemaslahatannya dan kemaslahatan anak-anaknya. Wakadzalika, demikian juga jika perempuan tersebut tidak punya kemampuan untuk mengurusi anaknya dan merawat anaknya. Ya, kalau dia sendirian dia tidak mampu, dia perlu partner, ya maka dia bisa nikah lagi dengan membuat perjanjian dengan suaminya. Ya, bahasanya dia tidak akan dipisahkan dari anak-anaknya, dan suaminya mau dan sepakat untuk sama-sama memelihara dan mendidik anaknya si janda. Karena perlu diketahui pada dasarnya, ya suami yang baru ini kalau tanpa perjanjian, ya, dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi dan ya, menafkahi anaknya si janda ini. Ya, kalau tanpa perjanjian, karena kewajiban seorang suami menafkahi anak dan istrinya, dan ini bukan anaknya, maka dia cuma punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Oleh karena itu maka perlu untuk kemudian kejelasannya perlu ada perjanjian. Ya, saya mau dinikahi dengan syarat ya, untuk tolong bareng-bareng rawat anak saya, misalnya kata si janda. Wakadzalika, demikian juga jika kondisinya tidak aman, idza kana lisyaririn, orang-orang laki-laki yang jahat itu punya keinginan kepada perempuan ini, maka dia akan diganggu. Jika statusnya janda dan tidak bersuami, maka yang lebih baik tentu menikah lagi. Dan ila ghair dzalika minal ahwal, dan kondisi-kondisi yang lain yang mendorong untuk menikah lagi. Adapun jika seorang wanita dalam hal ini adalah janda yang ditinggal mati, telah berusia kemudian cukup tua, dan dia tidak punya kebutuhan biologis terhadap laki-laki dan pernikahan yang akan membelokkan dia dari pelayanan terhadap anak-anaknya, bahkan akan menyebabkan anak-anaknya terlantar ingda zaujiha, ketika dia hidup bersama suaminya, atau dia tidak akan mampu untuk menggabungkan antara menunaikan hak suami yang baru dan hak anak-anaknya dan harta anak-anaknya, tidak mampu untuk riayah kemudian wal ihtimam, memberikan perawatan dan perhatian, maka boleh bagi si wanita pada saat kondisi demikian untuk tidak menikah dan bertahan untuk mendidik anak-anaknya. Dan untuk wanita semacam ini terdapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, waqad ja'at suwaru hadza, dan terdapat potret semacam ini dan itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi terdapat hadis berisi pujian kepada wanita yang rela tetap menjanda karena sibuk mengurusi anak-anaknya. yaitu hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan sebaik-baik wanita yang menaiki unta adalah wanita-wanita saleh dari orang-orang Quraisy. Ahnahu ala walatin fi sirarihi. Dia adalah wanita yang demikian sayang dengan anak di masa kecilnya si anak. Dan dia adalah orang yang sangat wanita yang perhatian dengan suami, fi dzati yadi, tentang harta suami. Dalam salah satu riwayatnya Muslim, ahnahu sayang dengan anak yatim. Ini anak yatimnya, fi sirarihi, dalam usia kecilnya. Dalam riwayat yang lain yang juga masih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar sepupunya Ummu Hanik binti Abi Thalib. Melamar sepupunya Ummu Hanik binti Abi Thalib. Maka ini tentu sepupu Nabi karena dia anaknya Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah paman Nabi. Maka hal ini menunjukkan bolehnya menikah dengan sepupu. Apakah Nabi punya rencana dan punya keinginan untuk itu? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Hanik. Faqalat ya Rasulullah, maka Ummu Hanik menolak lamaran Nabi. Maka Ummu Hanik menolak lamaran Nabi dengan mengajukan alasan. Ya Rasulullah wa Rasulullah, ini qad kabartu, aku sudah tua. Dan aku punya anak-anak. Maka saya pilih kemudian untuk perhatian fokus ngurusi anak-anak. Yang ini akan fokus ini akan terbagi dan terpecah ketika menikah lagi. Maka berarti beliau menolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini menunjukkan bahasanya bukanlah satu hal yang aib tercela menolak lamaran orang baik-baik. Jika bukanlah aib bagi Ummu Hanik menolak lamaran Nabi, bukanlah satu hal yang tercela bagi Ummu Hanik menolak lamaran Nabi, maka apalagi laki-laki yang lain. Oleh karena itu maka lamaran laki-laki yang saleh sekalipun tidak harus diterima. Wanita merdeka dengan pilihannya, apakah menerima ataukah tidak dengan berbagai macam pertimbangan yang ada pada dirinya. Ummu Hanik punya dua pertimbangan. Ya, hasrat biologisnya sudah tidak begitu. Kemudian yang kedua, dia mau fokus ngurusi anak-anak. Maka dia tolak dengan dua alasan ini. Dia tolak lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun tidak marah-marah. Rasul pun kemudian tidak mencela Ummu Hanik. Oleh karena itu, maka ya laki-laki yang meskipun dia merasa orang baik-baik, tidak perlu marah-marah ketika lamarannya diterima. Siapa yang lebih baik, Anda ataukah Rasulullah? Rasulullah lamarannya ditolak, dan maklum, dan tidak tersinggung, tidak marah-marah. Dan ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Maka kemudian Rasulullah SAW mengomentari dengan mengatakan, dan ini adalah sabul bulwurud, hadis di atas. Kemudian Nabi menyampaikan hadis di atas. Jadi sababul wurud, hadis di atas adalah berkenaan dengan dilamarnya lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditolak oleh Ummu Hanik karena alasan dia mau fokus ngurusi anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Maka Nabi katakan sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang mengendarai unta, artinya perempuan Arab adalah wanita-wanita salihah dari suku Quraisy. Nah, maka ada kata-kata ahnahu. Apa makna ahnahu dijelaskan oleh An-Nawawi? Ahnahu dari kata-kata haniyah, yang dimaksud dengan haniyah terhadap anaknya, yang dimaksudkan adalah al-haniyah, yang sayang pada anaknya, artinya allati taqumu alaihim, yang mengurusi anak-anaknya, ba'da yutmihim, setelah mereka yatim dengan bentuk tidak menikah lagi. Jika menikah lagi, maka wanita tersebut tidak disebut haniyah. Wa naqala dzalika An-Harawi, dan An-Nawawi menukil keterangan semacam ini dari Al-Harawi. Nah, maka An-Nawawi mengasih kutipan bahasanya yang dimaksud ahnahu itu identik dengan tidak menikah lagi. Ahnahu ala auladihi, ahnahu ala waladihi, waladin, ini identik dengan tidak menikah lagi. Kalau menikah lagi maka tidak disebut ahnahu. Kultu, kemudian penulis mengatakan, dan tidaklah walaysa hadza tafsir, dan penjelasan dari An-Nawawi ini tidaklah berlaku mutlak. Nabi SAW menikahi Ummu Salamah dan dia memiliki banyak anak. Ya. Namun jika maka komentar penulis di sini jika dimaksudkan adalah sisi pemaknaan ahnahu atau haniyah, maka sepertinya tidak nyambung. Ini sepertinya tidak nyambung. Maka nikahnya Nabi dengan Ummu Salamah ya tidak ada hubungannya dengan makna haniyah. Ya, apakah kemudian dari situ bisa kita katakan bahasanya keterangan An-Nawawi tentang haniyah itu bertentangan dengan hadis pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah? Nampaknya tidak. Nah, diriwayatkan oleh Muslim dari sahihnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, Ummu Salamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang yaitu Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamarku lahu untuk Nabi. Mungkin ini dalil bahasanya lamaran boleh diwakilkan ya. Ya, maka Nabi melamar Ummu Salamah, tidak Nabi sendiri langsung yang nembung kata orang Jawa. Namun yang nembung Hatib bin Abi Balta'ah, maka pakai perwakilan. Maka di sini dalil bolehnya melamar dengan bentuk perwakilan. Tinggal saya lamar Anda untukku atau untuk temanku. Saya lamar Anda untuk temanku. Fakulto, maka aku katakan. Maka pada awalnya Ummu Salamah bimbang dan ragu dengan mengatakan saya punya anak perempuan dan saya adalah wanita yang pencemburu. Ya, tolong dipertimbangkan lagi. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian merespon jawaban Ummu Salamah dengan mengatakan adapun anak perempuannya maka kita berdoa pada kami berdoa pada Allah agar Allah cukupkan. Tidak perlu khawatir tentang yurniha anha. Allah beri kecukupan sehingga mampu untuk meskipun menikah lagi mampu untuk mengurusi anak perempuannya. Dan saya berdoa pada Allah agar Allah hilangkan cemburu yaitu cemburu yang berlebihan yang ada pada padanya. Ya, maka supaya Allah hilangkan cemburu di sini, wallahu a'lam, bukan seluruh cemburu, namun yang dimaksudkan adalah cemburu yang over dan berlebihan. Karena cemburu pada dasarnya jika proporsional adalah satu hal yang terpuji. Ya, oleh karena itu di antara sifat Allah adalah cemburu. Ya, maka hal ini menunjukkan bahasanya yang tercela dari cemburu adalah cemburu yang berlebihan. Adapun cemburu yang wajar dan proporsional maka satu hal yang tidak mengapa. Jadi kalau perkataan tadi kultu penulis atau Mustafa Al-Adawi tentang hal ini kalau ditujukan kepada dimaksudkan bahwasanya tidak semua sahabiyah itu seperti itu tidak mau menikah seperti Ummu Hani maka betul tidak semua sahabiyah bersikap sebagaimana Ummu Hani ada yang punya sikap lain tapi kalau ini kritik untuk makna haniyah seakan-akan nampaknya tidak ada sisi pendalilan mahalus syahid dari hadis yang tadi kita baca kalau mau membahas tentang masalah makna haniyah. Tapi kalau yang dibahas adalah tidak semua sahabiyah punya sikap sebagaimana sikap Ummu Hanif, maka iya. Kita jumpai Ummu Salamah pada akhirnya dia janda ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi dalam keadaan dia pun masih punya anak kecil-kecil. Kemudian paragraf berikut ini adalah di antara bantahan telak untuk Syiah. Di antara bantahan telak untuk Syiah adalah paragraf berikut ini. Waqad tazawwajat Asma binti Umais radhiyallahu anha Abu Bakar As-Siddiq. Asma binti Umais itu menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Asma binti Umais radhiyallahu taala anha menikah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah terbunuhnya suaminya yaitu Ja'far ibn Abi Talib. Thumma tazawwajat Aliyan ba'da mauti Abi Bakrin radhiyallahu anhu jami'an. Kemudian Asma binti Umais ini menikah dengan Ali setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala radhiyallahu anhum jami'an. Maka menikah kemudian dengan Ali setelah Abu Bakar wafat. Nah, ini bantahan yang cukup telak untuk realita ini, realita sejarah ini, bantahan yang cukup telak untuk orang-orang Syiah. Dan bencinya mereka dengan Abu Bakar. Nah, maka lihat, maka jika mereka yakini bahasanya Abu Bakar itu najis dan seterusnya, ya, maka lihat Ali menikahi bekasnya Abu Bakar. Nah, Ali menikahi bekasnya Abu Bakar. Maka hal tersebut menunjukkan bahasanya hubungan Ali dan Abu Bakar baik-baik saja. Ya, tidak sebagaimana mereka gambarkan. Ya, maka bekasnya Abu Bakar pun, ya, menurut ahli ya baik-baik saja, oleh karena itu dia nikahi bekas istrinya Abu Bakar. Ya, dan tentu kita jumpai di sini tentu Asma ini bekas istri kakaknya Ali Ja'far bin Abi Thalib. Ya, maka ini menunjukkan ya bolehnya saja pernikahan semacam ini. Ya, istrinya kakak meninggal kemudian dinikahi oleh adiknya. Falhasil, maka kesimpulan tentang manakah yang terbaik bagi seorang wanita bertahan menjanda ataukah tidak, pastinya berbeda tergantung berbeda-beda dari satu keadaan pada keadaan yang lain, satu perempuan dengan perempuan yang lain. Ya, kemudian pembahasan berikutnya, takbilus sarir, mencium anak kecil. Maka di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini tentu memiliki dampak psikologis yang baik untuk anak-anak, ya, adalah adanya kedekatan, adanya hubungan emosional yang ini terbangun antara orang tua dengan anaknya, di antaranya bentuknya adalah dengan dekapan-dekapan, dengan ciuman-ciuman. Ini membangun emosi, membangun kedekatan hubungan emosional, dan ini sangat penting. Ya, sangat penting agar di mana anak ini mendapatkan sentuhan kasih sayang dari orang tuanya. Di antaranya adalah orang tuanya dalam sejumlah kesempatan memberikan pelukan, memberikan ciuman untuk anaknya. Maka disyariatkan dan dianjurkan bagi orang tua untuk mencium anaknya baik yang laki-laki ataupun perempuan. Catatan kaki. Dikatakan oleh Ibnu Battal, yajuzu diperbolehkan mencium anak kecil di setiap anggota badannya. Mau kemudian pipinya, mau kemudian dadanya, mau punggungnya, perutnya, kakinya, tidak masalah. Wakadha al-kabir, demikian juga ketika anak itu sudah dewasa. Ingda aktsaril ulama, maka ini Demikian pendapat mayoritas para ulama, selama anggota badan tersebut bukalah aurat. Kemudian perkataan dan penjelasan Ibnu Battal ini dikutip oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Demikian juga Abu Bakar mencium putrinya Aisyah. Ya, catatan kaki empat diriwayatkan oleh Bukhari dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma qala fadakhaltu ma Abi Bakr ala ahlihi. Aku yaitu Bara ibn Azib bersama Abu Bakar masuk ke dalam rumah. Fa'idha, maka tiba-tiba ketika itu Aisyah putrinya terbaring. Dia sedang terkena demam. Fa'ra'aitu abaha yukabbilu khaddaha. Maka saya lihat ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar, mencium pipi anaknya, pipi Aisyah. Waqal, dia cium pipi Aisyah sambil mengatakan, kaifa anti ya bunayyah. Ya, bagaimanakah kabarmu wahai anak perempuanku? Ya, karena Aisyah sedang sakit. Abu Bakar nanyakan keadaannya, kabarnya. Kemudian Mustafa Al-Adawi mengatakan, wahada fi hadisi hijrah. Ini adalah di awal-awal hijrah. Dan Aisyah ketika itu tunal bulu belum balik. Wa'idhan dimujukan faqatkan adhulu al-barak, maksudnya barak ke rumahnya Abu Bakar adalah sebelum turunnya ayat hijab. Ini berkenaan dengan kok Barak bin Azib bisa melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada putrinya, maka ini patut dipahami bahasanya ketika itu Aisyah belum balir dan ketika itu belum turun ayat hijab. Ya, maka Abu Bakar mencium putrinya Aisyah radhiyallahu anha, wa hadza mazidun fi hadzal bab. Dan berikut ini adalah tambahan keterangan dalam bab ini. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dakhalna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menemui Abu Saif Al-Qayyin. Abu Saif si pandai besi. Al-Qayyin artinya pandai besi. Berarti Abu Saif Al-Qayyin. Catatan kaki, Al-Qayyin huwa Al-Haddad. Pandai besi. Ya, maka di sini kita jumpai sudah ada profesi pandai besi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang yang ya, dan dijumpai sejumlah sahabat yang berprofesi sebagai pandai besi. Sampai-sampai pandai besi itu melekat pada namanya, menunjukkan kalau dia memang terkenal dengan profesi ini. Wakana dhi'ran, tentang dhi'r di catatan kaki dua, catatan kaki nomor dua, zaujul murdi'ah. Yang dimaksudkan di sini adalah istri atau suami dari perempuan yang menyusukan, yaitu yang menyusukan Ibrahim anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad dzakar ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan bahasanya yang menyusui Ibrahim adalah Ummu Bardah bintul Mundzir. Dan ini bukan Halimah, karena Halimah As-Sa'diyah itu berkenaan dengan masalah penyusuan Nabi, ini penyusuan anaknya Nabi Ibrahim. Maka Abu Saif ini adalah suami dari tadi Ummu Bardah, yang dia adalah li Ibrahim alaihissalam, yang ini mengasuh dan menyusui Ibrahim alaihissalam. Fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasul mengambil Ibrahim, faqabbalahu wa syammahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya dengan mulutnya dan menciumnya dengan hidungnya, wa syammahu. Ciuman dengan hidung. Kemudian maka hadis ini menunjukkan ciuman kepada anak kecil. Ciuman untuk anak-anak. Kemudian dia karena Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih penyayang dengan anak-anak dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi terkenal sebagai orang yang sangat penyayang dengan kanak-kanak. Sampai-sampai Anas mengatakan, aku tidaklah melihat satupun orang yang lebih penyayang terhadap anak-anak dibandingkan Rasulullah. Karena Ibrahim adalah Ibrahim itu disusukan di daerah awali Madinah. Ini satu nama tempat yang cukup jauh dari kota, dari Masjid Nabawi. Maka sebagai bentuk kepedulian dan kesayangan, rasa sayang demikian besar, karena yang talik wa nahnu ma'ahu, Nabi berangkat dan kami bersamanya. Maka Nabi kemudian masuk ke rumah tersebut, rumah orang yang menyusukan atau menyusui Ibrahim, dan sungguh rumah tersebut berasap. Kenapa? Karena suami dari ibu susunya Ibrahim itu kainan adalah pandai besi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang Ibrahim, menciumnya, kemudian summa yarji'u, kemudian pulang. Maka ini menunjukkan sayang yang luar biasa. Jalan jauh-jauh, jalan jauh-jauh dari Masjid Nabawi, dari rumah Nabi, sampai ke daerah awali yang ini cukup jauh, berkilo-kilo, mungkin boleh jadi sampai 10 kilo atau kurang dari itu, ke daerah awali, dan sampai sekarang masih ada daerah awali tersebut, awali Madinah, karena ada awali Mekah, ada awali Madinah. Sekolah Darul Hadis tempat saya Muhammad Jamil Zainu ngajar itu di daerah Awali, namun Awali Mekah. Nah, ini Awali, namun ini Awali Madinah. Disebut Awali dari kata-kata Ali, artinya dataran tinggi. Maka itu adalah daerah yang naik. Jadi jalan ke sana berarti jalannya naik. Maka Nabi jalan bersama para sahabat ke tempat ini yang cukup jauh, dan itu jalannya naik. Ini tentu kemudian butuh fisik yang lebih. Cuma sekedar ingin jenguk Ibrahim dan menciumnya kemudian pulang. Nah, ini bentuk kasih sayang yang tinggi yang Nabi miliki. Qala Amr fa falamma tuwfiya Ibrahim, ketika Ibrahim ini anak beliau ini wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Ibrahima ibnis, ya Ibrahim adalah anak laki-lakiku, wa inna mata fi syati, dan dia meninggal dunia dalam keadaan masih dalam keadaan masih kemudian masih kemudian memerlukan ASI. Masih dalam kemudian proses penyusuan. Sati makna asalnya tentu buah dada. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan belum selesai penyusuannya. Catatan kaki nomor 4. Maknanya Ibrahim meninggal dunia dalam keadaan sini rada', dalam usia menyusu. Dan di tengah-tengah dia tardiyah bila bani thadi, tengah-tengah usia di mana dia makannya adalah susu ibu, susu atau ASI. Wa inna lahu la dhi'raini, dan sungguh untuk Ibrahim dua wanita, tukamilani, yang akan menyempurnakan, menyelesaikan penyusuan Ibrahim fil jannati, di surga. Catatan kaki 3, dhi'run, yang dimaksud dengan dhi'run di sini adalah perempuan yang menyusui Ibrahim. Wa in kanat adhi'ru, meskipun dhi'r itu terkadang yutlak digunakan dalam pengertian suami perempuan yang menyusui. Yaitu kamilani radha'ahu, itu artinya tutimani, keduanya menyelesaikan penyusuan Ibrahim supaya genap 2 tahun. Maka Ibrahim ini meninggal dunia sebelum berusia 2 tahun. Ya, Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meninggal dunia sebelum genap 2 tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena dia penyusuannya belum selesai, nanti akan ada yang melanjutkan. Bahkan ada 2 perempuan yang Allah tugasi untuk melanjutkan penyusuannya Ibrahim sehingga genap 2 tahun di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain yang juga dihadkan oleh Muslim dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Ibrahim, semalam malam ini dilahirkan untukku seorang anak laki-laki dan aku namai dia dengan nama ayahku yaitu Ibrahim. Dan di sini jadikan dalil bolehnya menamai anak di pada saat kelahiran. Ibrahim lahir di malam hari dan langsung Nabi kasih nama di malam hari itu juga. Kemudian Nabi serahkan Ibrahim kepada Ummu Saif. Dia adalah seorang imra'atu qayyinin. Dia istri seorang pandai besi yang namanya Abu Saif. Fantalaqa yatihi watabatuhu. Maka berangkatlah Nabi mau, suatu ketika berangkatlah Nabi mau mendatangi Ibrahim dan aku mengikutinya. Maka fantahaina, maka kami pun tiba di rumahnya Abu Saif dan dia ketika itu sedang nyebul kirnya. Ya, kir itu adalah alat pandai besi yang perlu disebul itu. Ya, enggak tahu apa namanya di bahasa Indonesia, itu kir. Ya. Sehingga maka ketika itu dia sedang nyebul kirnya, sedang kerja. Oleh karena itu maka penuhlah rumah tersebut dengan asap. Fa asratu al-masya, maka aku pun mempercepat jalanku sehingga aku berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku katakan kepada Abu Sa'id, hey, Abu Sa'id amsik. Tahan itu sebulanmu. Bikin rumah berasap dan Rasulullah pun datang. Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mau datang. Fa amsaka, maka Abu Sa'id pun menghentikan aktivitas kerjanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta dipanggilkan anak kecil yaitu Ibrahim, fadhammahu ilaihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluknya, mendekapnya. Mendekapnya wa qala masyaallah ayakul, dan beliau mengatakan apa yang beliau katakan pada Ibrahim. Maka di antara kebutuhan emosional untuk anak-anak mendapatkan dekapan sayang, ciuman sayang dari orang tuanya. Ya, boleh jadi ketika kemudian orang tuanya mau pergi atau kemudian ketika dia mau berangkat sekolah, ya, maka itu ada di antara momen-momen yang dinilai oleh banyak orang satu momen-momen yang baik. Orang tua, seorang ayah misalnya memberikan dekapan hangat atau ciuman hangat untuk anaknya. Faqala Anas, kemudian Anas mengatakan, laqad ra'aituhu, dan aku sungguh aku melihat Ibrahim, yaqitu bi nafsihi, ketika dia meregang nyawanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibrahim itu meninggal dunia dalam keadaan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, Anas ini melihat. Fatama'at aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlinangan air mata. Faqala, lalu Nabi katakan, tadma'u al-ain. Mata itu berlinangan. Wa yahzanu al-qalbu. Hati pun terasa sedih. Wala naqulu ila ma yurdi rabbana, namun kami tidaklah berkata-kata kecuali dengan kata-kata yang mendatangkan ridha Rabb kami. Wallahi ya Ibrahim innabika lamahzunun. Demi Allah wahai Ibrahim, sesungguhnya karenamu lemah zunun, kami sedih. Kemudian diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang Arab Badui ini terkenal dengan Jafa, tidak punya kelembutan. Maka orang Arab Badui ini mengatakan, kalian mencium anak-anak kecil? Kami tidak pernah mencium anak-anak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon dengan bahasa yang keras, amliku laka anaza'allahu min qalbika rahmah. Aw amliku laka, tidakkah aku memiliki bagimu, bahasanya Allah akan mencabut kasih sayang dari hatimu. Maka orang yang tidak pernah mencium anak kecil, itu Nabi khawatirkan Allah cabut, tidak ada Allah cabut kasih sayang di hatinya. Dia tidak punya rahmah, sehingga dia tidak pernah mencium anak kecil. Dihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, qala qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali, dan di dekat Nabi ketika itu ada Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi. Dan dia adalah seorang yang tergolong kepala suku. Kepala suku salah satu kabilah Arab. Aqra ketika itu dalam posisi duduk, lalu Aqra mengatakan, saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya cium. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah Aqra sambil mengatakan, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang tidak akan disayangi. Kemudian tentu di antara kebutuhan anak-anak adalah bermain, bercengkrama, dan di antaranya adalah bercengkrama dengan orang tuanya. Oleh karena itu maka itu antara kebutuhan, bahkan boleh jadi kebutuhan dasar anak-anak. Oleh karena itu maka poin pembahasan selanjutnya adalah suar bentuk dari cengkraman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak, dan bentuk bagaimanakah kasih sayang Nabi dengan anak-anak, dan rahmah Nabi untuk anak-anak. Dan kaidah penting untuk anak-anak adalah perkataan Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Kaidah penting menyikapi anak-anak, menyikapi orang-orang yang belum dewasa adalah perkataan Ibunda Aisyah, waqduru qadral jariyah, maklumilah anak kecil, maklumilah kebutuhan anak kecil, waqduru qadral jariyah. Ini perkataan Ibunda Aisyah mewakili orang-orang yang belum dewasa, dan mewakili pikiran anak-anak dan orang-orang yang semisal itu. Ya, dimaklumi, hobinya berbeda, kesukaannya beda, pikirannya berbeda, jangan kemudian anak-anak dianggap seperti orang dewasa. Harus ngaji serius, gak boleh pakai main-main. Ya, anak-anak ya ngaji sambil main-main, sambil loncat-loncat, sambil klesotan. Ini namanya aja anak-anak. Masa kemudian disikapi seperti bapaknya, seperti ibunya. Maka waktu qadral jariyah, ini kaidahnya anak-anak. Kaidah penting untuk menyikapi anak-anak. Maka hargailah jariyah. Jariyah ini maksudnya dalam hal ini tentu perempuan yang masih kecil, yang belum, masih kanak-kanak dan belum dewasa. Dan secara umum maksudnya anak-anak. Maka hargailah anak-anak. Hargailah dan maklumilah anak-anak. Kalimatun qalatha Ummul Mukminin Aisyah. Ini satu perkataan yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, dan benar fi maqalat apa yang beliau katakan. Dan ini penulis memuji habis-habisan perkataan Ibunda Aisyah ini. Faqat takallamat fa'aujasat wa'absahat wa'abanat wa'audohat. Maka beliau menyampaikannya, dan ini kalimat yang ringkas namun jelas, wa abana dan jelas, wa audohat dan jelas. Fali sahir qadrun. Maka anak-anak itu punya kekhasan, punya kadarnya. Anak-anak qadrun, makna dasarnya, terjemah kasarnya, anak-anak itu punya kadarnya. Ya, ya, terjemah bebasnya, anak-anak itu punya kekhususannya. Walau tafkirun, dia punya pemikiran yang khas ala anak-anak. Lahu aklun, dia punya akal yang khas ala anak-anak. Ya. Walau ihtimamatun, dia punya perhatian yang khas ya ala anak-anak. Ya. Wahadi qata'an, dan ini semua, qata'an tentu saja adalah hal-hal yang berbeda antara anak kecil dengan orang dewasa. Yakhtalif as-saghiru, yang namanya anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa dalam akalnya, dalam pemikirannya, dalam perhatiannya, berbeda dengan anil kabiri, orang dewasa. Fayambari hada kulluhu fil i'tibar. Maka ini semua tolong diperhatikan. Maka jangan paksakan anak-anak untuk serius di setiap waktu. Serius di setiap waktu. Dari pagi sampai malam, serius. Anak-anak jangan dipaksakan untuk anteng. Kalau anteng itu artinya sakit. Anak-anak kalau anteng itu artinya sakit. Itu bahaya kalau anteng. Kalau kemudian rumah berantakan, itu artinya anak-anak sehat. Anak-anak sehat. Maka ibu dan para bapak, ya, kalau kemudian rumahnya berantakan, alhamdulillah, berarti anak-anak sehat-sehat ini. Buktinya keadaan rumah berantakan. Kok kemudian rapi dari pagi sampai malam, wah itu. Ya, artinya pada sakit semua. Ya. Pada terkapar di tempat tidur, lemes. Ah, itu. Maka ya, anak-anak punya dunianya. Ya. Maka hargailah dunia anak-anak. Itulah terjemah bebas untuk waqduru qadral jariyah. Hargailah dunia anak-anak, dunia anak-anak, dunia yang sendiri, bukan dunianya orang dewasa. Itu beda dengan dunianya orang dewasa. Nanti kalau dipaksakan dengan dunianya orang dewasa, yang terjadi nanti masa kecil kurang bahagia. Falihat asarir bil jiddi fi kulli al-awqat. Maka jangan paksakan keseriusan untuk anak di setiap waktu. Ya, kalau sekedar sebagian waktu ada yang serius, namun sebagian lagi kemudian main-main, maka wajar. Namun kalau semuanya dituntut serius semua, ya, maka ini tidak benar. Wali kala fawqotokoti, jangan bebani anak-anak di luar kemampuannya. Ya kalau mau bantu-bantu, ya sekedar bantu-bantu ala kemampuan anak. Wali yuhmal fawqotokotihi, jangan dibebani lebih dari kemampuannya. Ya, demikian juga, la yuhram haqqahu wa hadzahu, jangan cegah si anak untuk mendapatkan haknya dan bagiannya, minal marah, berupa sukaria, wala'ab, main-main, watarwih dan hiburan, watarwih anin nafsi, dan menghibur diri. Faqad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sini Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kadar untuk masing-masing, ada kadar untuk anak, ada kadar untuk orang dewasa. Ya, meskipun anak-anak juga janganlah dibiarkan untuk main setiap waktu. Dan di sisi yang lain, jangan dipaksa untuk serius fi kullil awqat, di setiap waktu. Bali ro'a haquhu. Namun diperhatikan haknya, diperhatikan mana yang maslahat untuknya. Ada waktu untuk serius, kemudian belajar, ada waktu untuk main. Jangan dibuat waktunya belajar semua. Ya. Sebagaimana jangan pula dibiarkan anak itu main terus dari pagi sampai malam, isinya main terus. Tidak benar. Nun belajar terus juga tidak benar. Sudah kemudian sekolahnya full day, sampai di rumah suruh belajar lagi. Belajar terus. Ya, sudah sekolahnya full day, ya, sampai rumah les, habis itu kemudian garap PR, habis itu tidak ada waktu main. Tidak benar semacam ini. Maka perhatikan maslahatnya, apa yang terbaik untuk anak. Turai perhatikan kudrotahu, kemampuannya. Perhatikan himmatahu, pikirannya. Pikirannya ada pikiran untuk main, pikiran untuk senang-senang. Yura'i demikian juga perhatikan usianya. Kadalika kadalika demikian juga wahahiya namadid. Berikut ini contoh dan bentuk interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak dan bagaimanakah Rasul memberikan kepada anak-anak haknya anak-anak, bagiannya anak-anak minal mizah berupa guyon, berupa canda-canda, wal marah dan sukaria. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, dan Aisyah ketika di awal-awal pernikahan tentu masih berusia kekanak-kanakan. Ya, umurnya baru 9 tahun. Qalat Aisyah mengatakan ada sejumlah orang Habasyah, orang Ethiopia, orang Afrika yang hitam main di masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupiku dan aku melihat menonton permainan orang laki-laki tersebut. Famaziltu anzuru, maka aku terus-menerus nonton. Hatta kuntu ana ansarifu, sampai aku sendiri yang bubar. Ya, maka ketika kemudian Aisyah menyampaikan hadis ini, ya, beliau menyampaikan pada murid-muridnya untuk memaklumi hal ini, maka beliau katakan faqdur qadral jariyah al hadisati sini. Ya, tolong maklumilah jariyah anak-anak yang belum dewasa hadis atas ini yang usianya masih belia, al-harisa al-lahwi, yang antusias dengan hiburan-hiburan, antusias dengan main-main. Maka lihat Nabi SAW memberikan kesempatan pada istrinya untuk main atau kemudian lihat tontonan sepuasnya. Lihat tontonan sepuasnya. Nanti tidak memaksakan diri untuk cepat-cepat selesai. Nah, namun selesai ketika Aisyah merasa cukup. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ardawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.